الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أقوام ولا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخواني وأخواتي في الله، kita jangan dengan kembali kajian kita tentang kita belum maram syarah kita belum maram, dan kita telah memasuki hari yang ke-44 dan kita berharap dan al-buduh. Qala al-muallif Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam innahu qala ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. معنى كلام الحديث ini adalah bahwa ketika haji wada Rasulullah SAW memerintahkan untuk ibda'u bima bada'u Allah ini, untuk memulai bagaimana Allah memulai. Ini biasanya dipergunakan dalam konteks orang yang memulai sa'i. Memulai sa'i itu kan memulai dari sofa dan kemudian marwah. Bagaimana Allah mengatakan inna sofa wal marwah, mulai dulu disebut sofa kemudian marwah. Tapi ini juga bisa berlaku dalam semua perintah-perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam wudu. Ya. Dalam wudu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasilu wujuhakum wa aydiyakum. Wujuh dulu, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, baru terakhir kaki. Jadi keumuman dari sabda Nabi ini bisa berlaku dalam semua perintah-perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai sesuai dengan apa yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Imam Nasa'i dengan sifat amr ibda'u bima bada Allahu bihi. Kalau dalam riwayat Muslim abda'u pakai di ilmu mulai, aku akan memulai bagaimana Allah memulai. Tapi kalau di wajah saya, ibda'u perintah. Pokoknya ini hadisnya sahih, karena makna dasar dari hadis ini tergantung juga dalam sahih Muslim, walaupun dengan sikoh di ilmu mulai, bukan dengan sikoh di ilmu amr, tapi maksudnya adalah supaya kita ini dalam ibadah-ibadah itu memulai sebagaimana urutan yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Di antara fawaid dari hadis ini, yang pertama tadi telah kita singgung, yaitu anjuran untuk memulai dalam al-wudu atau yang lainnya sebagaimana yang disinggung oleh Al-Qur'an, yaitu kita mulai dari wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, mengusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Sedangkan dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sebagian ulama menjelaskan, walaupun kata-kata harful aqab waw itu secara bahasa tidak menunjukkan urut-urutan, tapi limut lapin jamak, untuk menggabungkan secara umum tanpa harus urut, akan tetapi ada keunikan dalam ayat ini yang menunjukkan bahwasanya itu disebutkan karena urut, bukan sekadar semuanya harus dilakukan, enggak. Keunikannya di mana? Keunikannya karena Allah SWT menyebut sesuatu yang mestinya diusap di tengah-tengah hal-hal yang dibasuh. Dan ini tidak mungkin kalau tidak ada maksud tertentu. Yang diusap apa? Kepala. Yang dibasuh? Wajah, tangan, dan kaki. Dan kepala disebut di tengah-tengah. Enggak di awal sendiri dan enggak di akhir sendiri. Nah, biasanya kalau seseorang itu ingin menguruskan ucapan, ya, itu disebutkan yang sama-sama dulu baru yang beda. Itu muqtadal balaghah. Konsekuensi dari sesuatu yang sifatnya fasih dalam berbahasa itu mengelompokkan yang sama-sama. Yang baso-baso semua, sudah selesai baso, baru diusap. Nah, berhubung sesuatu yang diusap ini dimasukkan di tengah-tengah, ini mesti ada maksud tertentu. Tidak mungkin kalau wah, ini hanya sekedar sebutan tanpa ada indikasi bahwasanya itu harus dilakukan secara urut. Jadi, idkhal al-mamsuhati bainal mabtulat yufidu tertib, kata Roma. Dimasukkan yang sesuatu yang diusap di tengah-tengah anggota wudhu yang dibasuh, itu menunjukkan bahwasanya itu memang ada urutan seperti itu. Jadi memang urutan yang walaupun yang menggunakan kata-kata wow, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu dan sikumu dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kaki, itu tidak hanya sekedar semuanya harus dibasuh, tapi harus dibasuh secara dan tertibnya ini, urutan ini termasuk wajibnya wudhu. Termasuk wajibnya wudhu. Sehingga kalau tidak urut, tidak sah wudhunya. Harus urut. Harus urut. Walaupun ada di antara sebagian ulama yang mengatakan itu sekedar sunnah. Tapi yang lebih kuat adalah bahwasanya ini urutan ini suatu keharusan, bukan sekedar anjuran. Adapun bagian yang lain, selain yang empat ini, selain wajah, kedua tangan dan siku, kepala dan kaki, yaitu seperti berkumur-kumur dan istinsyak. Amma tertib baina al-madmad wal istinsyak wa baina ghasl al-wajh wa tertib baina yadin wa ukhra aw baina rijlin wa ukhra aw baina al-udhunayn wa ra's fal ijma' ala annahu sunnatun la wajib. Adapun urut-urutan apakah berkumur dulu baru istinsyak atau istinsyak dulu baru berkumur, ya, kemudian setelah itu mencuci wajah atau mencuci wajah dulu baru berkumur dan istinsyak, ini disepakati sebagai sesuatu yang sunnah. Intinya jangan membasuh wajah sebelum kedua jangan membasuh kedua tangan sebelum wajah. Ini harus. Tapi kalau sebelumnya wajah, ini mana dulu? Istinsyak dulu atau mazmadhah dulu, kumur dulu, atau wajah dulu baru kemudian istinsyak dan mazmadhah, ini sifatnya sunnah. Demikian juga ketika membasuh tangan, kanan dulu baru kiri, itu sunnah. Alias kalau kiri dulu kemudian kanan, sah wudunya. Akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah. Demikian juga antara membasuh telinga dengan mengusap telinga dengan mengusap kepala, mana dulu? Kepala dulu baru telinga atau telinga dulu baru kepala? Ini semuanya sunnah. Tapi yang jelas membasuh kepala ini harus setelah wajah kemudian tangan baru kepala dan sebelum kaki. Demikian juga ketika kaki kanan dulu atau kiri dulu, itu sifatnya sunnah. Ini berdasarkan ijma'nya para ulama. Dalam salah satu riwayat hadis ini, ya, disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan abda'u atau nabda'u, kami memulai bima bada Allah, bagaimana yang Allah mulai. Ini mengandung unsur memulai dengan yang kanan itu merupakan sunnah fi'liyah sekaligus qauliyah. Kalau riwayatnya yang Nasa'i ibda'u berarti ini qaul, perintah dari Rasulullah. Tapi kalau nabda'u kita akan mulai, ini menunjukkan bahwa Rasulullah secara praktek juga seperti itu. Jadi terkumpul dua sunnah di sini, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, sehingga lebih kuat lagi kedudukan sunnahnya. Walaupun nas hadis ini sebetulnya adalah dalam konteks ibadah haji, tapi sengaja disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini karena memang al-ibrah di umum al-lafz la di khusus tasabbur. Ini kaidah penting dalam bab fikih, ya. Bahwasanya menjadi acuan itu adalah keumuman dari lafaz hadisnya, bukan sebabnya. Sebab urutnya hadis. Kalau sebab urutnya hadis mungkin terkait dengan satu orang, terkait dengan kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, kalau kita hanya membatasi hadis ini hanya berlaku bagi orang itu atau bagi peristiwa itu, ya, maka akan banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Oleh karena itu ini kaidah sangat penting sekali. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhusus. Sebab walaupun itu disampaikan dalam konteks ibadah haji, tapi selama keumuman lafaz itu bisa berlaku bagi yang lain, maka al-afl itu berlaku bagi ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah wudu. Qala al-mu'allif Syekh Al-Jassam rahimahullah di sini, al-mu'allif rahimahullah, artinya Ibnu Hajar rahimahullah di sini, taqa hadhihi al-qit'ah min hadits sifat haji Nabi, sengaja menukil sepenggal dari hadis sifat haji Nabi yang cukup panjang sampai 4 halaman itu dari Muslim ada Jabir sampai 4 halaman. Mulai dari ihramnya beliau di Madinah di Dzulhijjah sampai selesai haji. Diambil sepotong yaitu ketika beliau mau mulai sa'i, beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Dan riwayatnya Nasa'i, ibda'u bima bada Allah bih. Liubayyin annal ibrata bi'umumil lafzi la bi'khusus sabab. Untuk menjelaskan bahwasannya yang menjadi tolak ukur itu adalah keumuman dari lafaz hadis, bukan kekhususan sebab wurudnya. Fahadal amr wa ingkana qad warada fi mas'alatis sa'i khasatan. Perintah untuk memulai sebagaimana Allah mulai ini, walaupun konteksnya dalam ibadah sa'i, lakinnahu bi'umumil amr lafzuhu yadullu ala qa'idatin kulliyatin tadkhulu tahtaha ayatul wudhu. Tapi dari keumuman redaksinya atau lafaznya ini bisa menjadi kaidah yang universal yang bisa juga diterapkan bagi ayat-ayat wudhu. Allah mulai tentang untuk dengan wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kita juga mulai seperti itu. Baik. Berikutnya hadisnya Jabir lagi. Qal rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma'a 'ala mirfaqaihi. Akhrajahu Dharqutni bi isnadin dha'if. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW kalau wudu beliau memutar-mutar ya, atau ya artinya ada rolma itu artinya mengalirkan air sampai menyelimuti sikunya ini, kedua sikunya betul-betul terlumuri oleh air wudu. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dengan sanad yang baik karena salah satu perawinya adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil yang dianggap matruk. Kalau matruk ini berarti sudah baiknya parah, baik jishan. Dan secara umum para ulama membaikkan hadis ini diantaranya Al-Munziri, Ibn Salah, An-Nawawi dan yang lain-lainnya. Nah, kenapa kalau disebut hadis dhaif itu terkadang disebutkan oleh para ulama bisa dalam rangka menjelaskan. Hati-hati, dalam bab ini ada hadis dhaif. Dan kita akan mendapati ada beberapa hadis dhaif dalam kitab Bulughul Maram ini. Karena memang penulisnya tidak mensyaratkan hanya memuat hadis-hadis yang sahih ataupun hasan saja. Jadi mengetahui syarat atau kriteria atau metodologi penulisan suatu kitab itu penting. Orang yang tidak paham, dia akan kacau dalam menjadikan kitab itu sebagai rujukan. Seperti para ulama hadis, Imam Bukhari saja sebagai contohnya. Tidak semua kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari itu harus memuat hadis sahih saja. Dia juga punya kitab yang mencampurkan antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Seperti kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu tujuannya bukan hanya mengumpulkan hadis sahih, beda dengan sahih Bukhari. Sahih Bukhari pun kalau anda membuka sahih Bukhari yang membaca, itu yang masuk dalam kriteria sahih Bukhari itu hanya hadis-hadis yang sesuai dengan judul kitabnya. Judul kitabnya apa? Ada yang tahu? Judul sahih Bukhari itu. Ada yang tahu? Kita mengenalnya sahih Bukhari ya. Tapi judul aslinya itu bukan sahih Bukhari. Judul aslinya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih ya, min Sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyami min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Bagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari nya syarahnya itu bahwa judul sebenarnya dari Sahih Bukhari adalah Al-Jami'. Al-Jami' itu kitab yang mengumpulkan tidak hanya masalah fikih tapi ada juga masalah akidah, masalah iman, masalah fikih, masalah muamalah, masalah adab. Jami' lain sama sunan. Kalau sunan itu lebih fokus ke masalah fikih. Lebih ditujukan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang bicara masalah fikih. Biasanya seperti itu. Sunan Abi Dawud terutama itu lebih kental nuansa fikihnya. Makanya para fuqaha biasanya kalau mau berdalil paling enak buka di Sunan Abu Dawud karena judul-judul bab itu sesuai dengan judul-judul bab. Tetap kita fikir, kita buka haroh, kita buka kita buka dan seterusnya. Kadang di sisi yang bukan berfikir, tapi itu sedikit. Nah, Al-Jami' Al-Musnad. Al-Musnad itu artinya hadis yang diriwayatkan lengkap sanadnya. Mulai dari Imam Bukhari-nya sampai Rasulullah. Mulai dari Rasulullah-nya sampai Imam Bukhari yang mencatat hadis itu dalam kitabnya. Kalau sanadnya enggak lengkap, ya enggak dinamakan Musnad as-sahih, yang sahih. Tidak cuma lengkapkan, tapi juga harus sahih. Min umuri Rasulullah yang berkaitan dengan perkara-perkara Rasulullah, sunnah-sunnahnya dan biografinya. Dari judul ini, antum kalau terapkan dalam Sahih Bukhari, maka yang masuk kriteria hadis sahih hanya yang pertama lengkap sanadnya. Oleh karena itu akan keluar ada sekitar 2.500 hadis dalam Sahih Bukhari ini yang tidak tergolong hadis sahih menurut Imam Bukhari sendiri. Bukan menurut orang lain, enggak. Menurut Imam Bukhari sendiri, itu hadis-hadis yang mu'allaq. Ada sekitar 1.500, bukan 1.500-an kira-kira. Itu yang sangatnya enggak lengkap. Jangan nyalakan Imam Bukhari. Karena dia sudah bilang dari awal, ini yang ana anggap sahih cuman yang musnad. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Yang lain itu bonus. Bonus saja itu. Ya, boleh diikuti, boleh enggak. Terkadang yang tadinya mu'alak di satu tempat itu beliau sambung di tempat lain, tapi terkadang enggak. Antum cari dari awal sampai akhir yang mu'alak ini enggak pernah disambung di tempat yang lain. Kadang beliau mengatakan, waqala Abu Hurairah, kada. Nah ini tidak harus sahih walaupun tercantum dalam Sahih Bukhari. Karena yang dimaksud sahih oleh Imam Bukhari hanya yang bersambung sanadnya. Ini perlunya kita mengetahui metodologi para ulama dalam menyusun suatu kitab. Sehingga kita enggak salah paham. Kalau kitab itu tidak hanya memuat hadis sahih, ya jangan disalahkan ketika ada hadis yang dhaif, yang enggak sahih. Karena memang sudah dari awal tidak dikhususkan untuk memuat hadis sahih, seperti kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Dulu kata itu bulugh itu sampainya, al-maram itu tujuan. Min adillatil ahkam, sebagian dari dalil-dalil yang berkaitan dengan ahkam. Jadi yang dibahas itu lebih banyak tentang ahkam. Jangan cari hadis tentang akidah di sini, bukan tempatnya. Jangan cari hadis tentang zuhud, tentang hal-hal yang bisa ngikir hati kita, bukan di sini. Cari di kitab-kitab zuhud, ya, di kitab-kitab yang lain. Dan tidak disyaratkan harus sahih, karena emang enggak nyebut-nyebut. Dalam mukaddimahnya juga Ibnu Hajar menjelaskan tidak mensyaratkan harus hadis sahih, cuman hadis yang sering dijadikan dalil oleh para fuqaha. Jadi kadang disebut yang dhaif untuk supaya kita tahu, oh ini ternyata hadisnya dhaif. Atau karena ada maksud lain. Hadis dhaif itu tidak berarti kemudian dikesampingkan, enggak ada manfaatnya, enggak. Selama dhaifnya itu bukan dhaif yang disepakati oleh para ulama sebagai dhaif jiddan, sangat-sangat lemah, masih bisa dikompromikan, maka suatu saat diperlukan hadis dhaif itu. Walaupun tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiri, tidak bisa menjadi hujjah secara independen. Oh iya. Qala al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan yughni anhu ma rawahu muslimun an Abi Hurairah annahu tawadda'a hatta syara'a fil 'udud qal hakadha ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya daripada memuat hadis ini, mending pakai hadisnya Abu Hurairah yang pernah kita bahas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu Abu Hurairah itu berwudu dan membasuh sampai hampir ke setengah-tengah pundaknya. Jadi ini namanya abud. Abud itu adalah antara pundak sampai siku. Jadi dilebihkan sama Abu Hurairah. Ini maknanya sama dengan Rasulullah melumuri sikunya dengan air. Karena kalau dilumuri, diputar-putar, jadi sedikit mengenai sini. Ini sama maksudnya dengan hadisnya Abu Hurairah. Hatta syara'a fil 'udud. 'Udud itu ini antara pundak sampai siku. Abu Hurairah itu wudu, membasuh sikunya, dilebihkan sedikit. Dan itu hadisnya sahih, sahih Muslim. Baik. Ma yu'khadh minal hadis, apa yang bisa kita simpulkan dari hadis? Qauluhu idza tawadda. Karena Nabi SAW tidak tawadu adalah Nabi apabila berwudu, yakni syara'a fil wudu, mulai wudu. Karena kata-kata idza itu bisa digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi atau yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Ketiga macam. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Ini sudah atau belum? Sudah. Ayat itu turun ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Turun ayat itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan dan kemenangan Allah sudah datang. Walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan seseorang ketika ajalnya sudah tiba. Pas dia sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut, itu enggak bisa ditunda-tunda lagi. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilash shalah. Ini artinya kalau kalian mau sholat, bukan kalau kalian sudah sholat, enggak. Kalau kalian mau sholat, kalian wudu dulu. Dalam hadis ini idza tawadda artinya ketika mulai wudu. Ketika mulai ini di tengah-tengahnya sudah melewati beberapa bagian anggota wudhu sampai pas mulai basuh siku, beliau mah melumuri sikunya dengan air. Jadi idza di sini menunjukkan itu sudah atau sedang terjadi. ya, bukan belum dan bukan juga sudah selesai, enggak, tapi sedang terjadi. Faedah berikutnya adalah harusnya kita membasahi kedua siku dengan air, karena kata-kata ila faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, kedua tangan kalian sampai ke siku, sampai itu tujuannya kena apa enggak. Kata-kata ila dalam bahasa Arab itu bisa berarti, misal berjalanlah dari masjid sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit itu apakah sampai gerbangnya rumah sakit atau kita harus masuk ke gedungnya? Nah, itu dalam bahasa Arab bisa gini, bisa gitu. Nah, sekarang mana yang menentukan? Karena kalau ternyata harus masuk, berarti kita nggak sah ketika hanya berhenti sampai di pagernya rumah sakit. Demikian juga ketika disebut, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sikunya ini, balung yang nongol ini harus dibasahi apa enggak? Apakah cukup sampai sini aja? Pas siku kita berhenti. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa balungnya ini, tulang yang nongol ini harus juga dibasahi dengan air. Ini faedahnya hadis itu di situ. Wujub. Jadi yadul ala wujub. Menunjukkan wajibnya membasahi siku itu sendiri. Makanya para ulama membuat kaidah dalam memahami batas dari kata-kata yang sebelumnya ada kata ilah. Sampai mana batasnya? Kaidahnya apa? Kalau yang disebut setelah ilah ini masih satu jenis dengan yang disebut sebelumnya ilah, misal faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, jamak dari yad. Yad itu artinya apa? Tangan. Sampai siku. Siku itu masuk dalam jenis tangan enggak? Masuk. Nah, kalau yang disebut setelah ilah itu masih satu jenis dengan yang sebelumnya, yaitu tangan, maka dia harus terkena hukum yang sama. Tapi kalau jenisnya sudah beda, seperti wa atimmus tsumma atimmus siyama ilal lail sampai malam. Sebelumnya malam apa? Siang sama malam beda enggak jenisnya? Beda jenisnya. Enggak sejenis lagi. Artinya kita tidak wajib. Ya, perintah itu berakhir begitu siang berakhir. Malam tidak menjadi sesuatu yang kita harus menahan makan di situ. Jadi itu kaidah. Pokoknya kalau jenisnya berbeda, maka ilah di sini artinya tidak harus masuk ke yang berikutnya. Tapi kalau masih satu jenis, berarti yang berikutnya ini masih terkena hukum yang sama. Jadi ilah di sini artinya ma'at. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'al marafiq. Setelah wajah kalian dan kedua tangan kalian berserta. Artinya berserta, bukan cuma sampai, tapi berserta. Karena kalau cuma sampai, itu masih ada dua pengertian. Kena apa enggak. Gitu. Tapi kalau berserta, berarti terkena hukum. Ya'id. Seperti wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ai ma'a amwalikum. Jangan kalian makan hartanya anak-anak yatim itu bersama-sama dengan harta kalian. Baik. Qala Ibnu Qayyim, faedah yang keempat, hadis Abi Hurairah fi Muslimin fi sifati wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghasala yadayhi hatta syara'a fi 'udhayhi yadullu 'ala idkhal al-mirfaqayn fi wudhu'. Ini jelas di hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membasuh kedua tangannya sampai hampir atau sampai mengenai adudnya tadi, saya nggak tahu adud dalam bahasa Indonesia-nya apa ya? Ada yang tahu? Ini apa namanya ini? Hah? Lengan tuh ini. Lengan atas. Ah ya, lengan atas. Ada lengan atas, ada lengan bawah. Ada paha atas, ada paha bawah. Kalau ayam itu, manusia nggak ada. Paha atau betis. Lengan atas itu. Ya. Lengan atas. Jadi, Nabi itu kalau wudu membasuh tangannya sampai mengenai lengan atasnya. Oh iya, mungkin kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan lagi. Allahu ta'ala alam. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-46. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. Hari ini secara umum maknanya adalah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW yang mengatakan la wudu'a, tidak ada wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Selain dari hadisnya Abu Hurairah, Imam Tirmidzi menyinggung bahwa hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhumah. Jadi ada tiga sahabat, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis yang senada. Wa qala Ahmad, menurut Imam Ahmad Alhamdulillah, la yathbutu fihi syai. Tidak ada satu hadis pun yang valid dalam masalah wajibnya atau dalam masalah ini ya, lihat orang yang tidak membaca bismillah ketika wudu, tidak ada wudu baginya. Dalam bab ini, dalam masalah ini tidak ada satu hadis pun yang valid, baik derajatnya sahih maupun hasan, tidak ada. Jadi hadis ini dhaif, walaupun ada sebagian ulama yang menghasankannya karena telah diteliti banyak sekali jalur-jalur periwayatan dari hadis ini yang kalau dilihat satu persatu memang dhaif semua. Tapi dhaifnya itu tidak terlalu dhaif sehingga kalau digabung-gabungkan bisa saling menguatkan. Jadi dikenal dengan istilah hasan li ghairi. Dhaif, jalurnya beda-beda. Ya, sahabatnya beda-beda. Atau satu sahabat tapi jalurnya beda-beda. Ini bisa saling menguatkan. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil beberapa pendapat ulama di sini ya, maksudnya adalah kalau dilihat satu persatu memang nggak ada yang sahih, tapi kalau dilihat secara keseluruhan bisa digunakan sebagai dalil. Di antara para ulama yang menghukumi bahwa hadis ini satu persatu tidak ada yang sahih adalah Imam Ahmad. Laisa fihi syai'un yathbut fa kullu ma ruwiya fi hadha al-bab laisa bi qawi. Semua yang diriwayatkan dalam bab ini tidak ada yang kuat. Wa qala al-Utaili al-asanid fi hadha al-bab fi halim. Sanad-sanad dalam bab ini semuanya mengandung kelemahan. Wa qala Ahmad hina ma su'ila 'an at-tasmiyah la a'lamu fihi hadithan sahihan. Ketika ditanya tentang hukum baca bismillah ketika wudhu, Imam Ahmad mengatakan, setahu saya tidak ada hadis yang sahih. Tsumma wa qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Abu Zur'ah radhiyan mengatakan innal haditha laysa bi sahih. Hadis dalam masalah ini tidak sahih. Tsumma qala Ibnu Hajar, telah menukil ucapan para ulama tadi, Ibnu Hajar mengatakan al-zahir anna majmu' al-ahadits yahdutsu minha quwwa. Kelihatannya kalau digabung-gabung kan akan menimbulkan kekuatan hadis ini, artinya bisa dijadikan sebagai dalil. Tadullu ala anna lahu aqlan, menunjukkan memang hadis ini ada akal usulnya dari Rasulullah SAW. Qala Syaukani wala syakka anna turuq al hadis tamhaq lil ihtijaj biha. Tidak diragukan lagi bahwa jalur-jalur hadis ini bisa saling menguatkan sehingga bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil. Waqad hasanahu Ibnu Shalah wa Ibnu Katsir. Di antara ulama yang menghasankan hadis ini adalah Ibnu Shalah dan juga Ibnu Katsir. Punya tafsir yang terkenal itu. Wa mimman sahhaha hadza hadits, adapun yang menganggapnya sahih, jadi ada yang menganggapnya hasan, ada yang menganggapnya bahkan sahih. Jadi secara keseluruhan ya, bukan secara hadis per hadis. Kalau hadis per hadis enggak ada yang sahih. Tapi dilihat secara keseluruhan ada yang menganggapnya sebagai hadis yang sahih maknanya. Di antaranya adalah Al-Mundhiri, Ibnu Qayyim, As-Sam'ani, Asy-Syaukani, dan dari ulama kontemporer adalah Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Sekarang masuk ke redaksi atau matan hadisnya. Rasulullah mengatakan la wudu. La wudu, tidak ada wudu. Yang dinafikan di sini apanya? Nafi dalam bahasa Arab itu bisa berarti salah satu dari tiga hal. Menafikan keberadaannya, atau menafikan keabsahannya, ada tapi dianggap tidak sah, atau menafikan kesempurnaannya, sah tapi enggak sempurna. Nah, yang dimaksud di sini apa? Yang pertama jelas bukan. Kalau menafikan keberadaannya, ada, wudunya ada, gerakan-gerakannya ada, yang dibasuh juga ada. Tinggal dua kemungkinan terakhir, enggak sah atau enggak sempurna. Ini yang jadi khilaf para ulama. Sebagian ulama, sebagian kecil ulama menganggap orang yang sengaja tidak membaca bismillah ketika mau wudu, padahal dia ingat, sengaja dia meninggalkan, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena al-afal fil nahyi nahyus sihah, nahyul haqiqah. Hukum asal dari penafian atau peniadaan itu adalah meniadakan keabsahannya. Dianggap tidak ada, hakikat wudunya tidak ada, walaupun gerakan-gerakannya ada. Tapi itu tidak dianggap sebagai wudu yang diterima. Itu hukum asalnya memang seperti itu. Tapi ada khilaf dalam masalah ini. Mazhabnya Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, menganggap nafinya adalah nafi sehat. Artinya orang yang ingat tapi sengaja tidak mengucap bismillah ketika mau wudu, wudunya dianggap tidak sah. Tapi riwayat lain juga dari Imam Ahmad mengatakan tetap sah karena memang hadisnya dianggap lemah oleh beliau. Ada pun ulama lainnya, jumhur ulama termasuk ulama yang tiga dari ulama dari imam yang empat, imam yang tiga selain Imam Ahmad ini menganggap itu hanyalah sunnah, perintah yang sifatnya sunnah. Berarti yang dinafikan bukan keabsahannya tapi kesempurnaannya. Tidak sempurna walaupun tetap sah. Jadi kalau mau ngikutin mazhab Imam Ahmad berarti mengucapkan basmalah itu hukumnya wajib bagi yang ingat. Adapun bagi yang lupa maka dimaafkan. Tidak berarti kemudian dia harus mengulangi. Yang harus mengulangi adalah orang yang sengaja tidak baca bismillah, bukan karena lupa. Baik, itu hadis kayak hadis dulu, silakan keluar dari mobil. Saya kan. Bagus. Memang kita kadang-kadang para fuqaha itu membahas sesuatu yang menurut pengamatan pintas kita, ya memang kita selama ini begitu wudunya. Kok masih dibahas juga? Apa ada yang nggak begitu wudunya? Jawabannya ada. Dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin seseorang itu tidak bisa membasuh sampai sini, umpamanya dia patah di bagian sini. Ya, kemudian harus digips sehingga yang kelihatan hanya tinggal sisa tulangnya. Nah, disinilah khilaf itu jadi ada maknanya. Atau orang yang putus sampai mungkin salah satu ujung sikunya saja yang ada. Nah, ini masuk nggak gitu loh? Apakah sikunya ini hilang total habis atau masih ada bagian yang termasuk yang masih bisa dinamakan secara bahasa adalah termasuk mirfak itu atau jamak dari atau bentuk tunggal dari marofik. Kalau itu masih ada, berarti dia masih terkena perintah, harus dibasahi. Tapi kalau sudah hilang total, ya berarti tidak lagi terkena perintah. Jadi itu fungsi dari kita mengetahui hakikat dari suatu masalah. Termasuk juga masalah basmalah itu tadi. Yang disebutkan di sini, dan aneh juga itu kalau selama ini kita diajari basmalah itu wajib, padahal mazhab kita ini mazhab Syafi'i biasanya. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan, menyunahkan. Yang mewajibkan itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ala kulli hal mungkin yang mengajari juga itu tidak terlalu berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, tapi dia lebih berpegang kepada zahir dalilnya bagaimana. Ada sebagian tokoh alim ulama yang dia tidak terlalu terikat dengan mazhab seperti Imam Nawawi rahimahullah. Itu dia kalau mentarjih itu enggak terlalu terikat dengan mazhab Imam Syafi'i, tapi yang menurut beliau paling kuat dalilnya itu yang diikuti. Ya. Contohnya ketika membahas mengenai hukum orang yang makan daging unta. Itu jumhur ulama selain Imam Ahmad enggak harus wudu. Hanya mazhab Imam Ahmad saja dari imam yang empat ini yang mewajibkan wudu. Jumhur ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i ya, berdalil dengan hadis lain yaitu tarkul wudu mimma masjidil nar. Di antara perkara yang paling akhir diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak wudu telah memakan sesuatu yang tersentuh api. Karena kita nggak mungkin makan daging mentah kan, mau nggak mau dagingnya harus harus dimasak dulu. Mau sapi, mau unta, mau kerbau, mau apapun harus dimasak dulu. Dan Rasulullah itu terakhir kali, dulu awalnya memang kalau habis memakan sesuatu yang dimasak, Rasulullah wudhu. Tapi kemudian ditinggalkan, berarti tidak lagi menjadi suatu keharusan. Nah, menurut jumhur ulama, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini berlaku untuk semua daging. Tapi Imam Ahmad mengecualikan kalau unta lain hukumnya. Memang lain unta, iya. Tapi unta ini ada dalil khusus. Rasulullah katanya, ya Rasulullah, ana tawaddau min luhumil ibil. Qala na'am. Ya Rasulullah, kita apakah perlu berwudu setelah makan gara-gara makan daging unta? Iya. Ana tawaddau min luhumil ghanam. Qala hayyita. Apa kita mesti wudu setelah makan daging kambing? Ya terserah. Ya harus, terserah mau wudu boleh, enggak juga boleh. Nah, menurut Imam Ahmad, ini hadis khusus. Jadi kita berlakukan khusus bagi daging unta. Hadis yang lain itu sifatnya umum. Imam Nawawi merujukkan pendapat Imam Ahmad di sini. Walaupun mazhab Syafi'i tidak mewajibkan wudu, tapi ini hadis sifatnya khusus. Nah, wallahu a'lam, mungkin yang mengajarkan itu termasuk yang mentarjih. Jadi walaupun secara mazhab Syafi'i itu tidak dianggap sebagai suatu keharusan membaca bismillah, tapi mungkin dia menganggap hadis ini zahirnya harus, sehingga kalau tidak baca ada yang menganggap enggak sah wudunya. Sehingga sengaja loh ya, sengaja enggak baca. Kalau lupa kita punya dalil lain, yaitu firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam hadis disebutkan Allah menimpali doa kita ini dengan mengatakan qad fa'altu. Ya. Saya tidak akan menghukum ketika kamu lupa atau enggak sengaja. Nah, tentu tidak menghukumnya Allah itu adalah dengan tidak menganggap batalnya wudu tadi itu. Bahkan ada sebagian ulama lagi yang meluaskan maknanya, semua bentuk nisyan dalam hal-hal yang sifatnya diharuskan baca bismillah, seperti ketika memotong hewan. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ini muslim, yang memotong muslim, sholat, bukan musyrik ya, muslim yang benar-benar, cuma dia lupa dan baca, masih dianggap sah. Berangkat dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi jelas ini mahal khilaf, artinya ada perbedaan pendapat di sini. Yang paling afdal adalah keluar dari perbedaan pendapat ulama dengan mengusahakan supaya kita baca basmalah ketika wudu, karena mereka semua sepakat itu yang paling afdal. Cuman bedanya kalau lupa piye. Ada yang bilang lupa nggak apa-apa karena tidak dianggap sebagai suatu kewajiban tapi hanya sekedar sunnah. Ada yang mengatakan itu wajib. Mereka mesti sepakat dilakukan itu jelas jelas seperti apa. Nah. Ala Solomon, jadi baik jadinya bagi orang yang memang mengkategorikan perawi ini sebagai perawi yang makruh. Jadi anak lupa nggak menjelaskan perkataan para ulama secara keseluruhan disebutkan di sini. Di antara yang mendoifkan hadis ini adalah Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Dan yang menganggap matruk ini wallahu a'lam adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahmad Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil, bisa dicek nanti di kitab Riddatid. Karena memang seorang perawi itu kadang diperselisihkan dari kadar kedhaifannya. Mungkin dia disepakati sebagai perawi yang dhaif. Man ada di antara mereka yang menganggapnya matruk, ada yang menganggapnya dhaif saja. Bagi yang menganggapnya matruk, otomatis hadisnya menurut dia dhaif juga. Tapi bagi yang menganggapnya sekedar dhaif, ya tidak sampai ke tingkat baik sistem. Itu tentunya tidak hanya berdasarkan hadis ini. Itu tadi, makanya tidak akan jelaskan. Kenapa kok masih disebut hadis yang dhaif ini? Kadang-kadang di antara maksud para ulama, kita lihat dari alasan dia menyusun kitab ini dan syarat-syarat kriteria yang dia ikuti ketika mengumpulkan hadis ini. Pertama, Ibnu Hajar tidak mensyaratkan hanya mengumpulkan hadis yang dhaif maupun hasan, tapi juga hadis yang dhaif, bahkan mungkin ada yang dhaif juga. Yang jelas hadis ini ma'ruf indal fuqaha, dikenal di kalangan ahli fikih, bukan harus berarti hadis yang dhaif. Sampai sini paham enggak? Jadi tujuan asalnya apa? Ibnu Hajar mengumpulkan. Nah, itu bisa cek di awal, di mukaddimah kitab ini. Ya, dulu mungkin karena sudah lama kita jadi lupa. Saya bisa cek lagi. Mukaddimahnya Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Mukaddimah ya. Mukaddimah Al-Hafiz Ibnu Hajar. Cuma setengah halaman. Alhamdulillah ala ni'mat ni'amil zahirah ila ahli amma ba'du. Fahadha muhtasarun. Ini adalah muhtasar, ringkasan. Yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkamis syar'iyah. Ini adalah sebuah ringkasan yang mengandung hadis-hadis yang menjadi pokok. Artinya hadis-hadis yang sering digunakan sebagai dalil utama. Dalil utama itu ya, kebanyakan orang yang membahas masalah ini menyebutkan hadis itu terlepas dari sahih atau enggak. Ya, lil usul li ala usulil adillah al-hadithiyah. Dalil-dalil yang sifatnya hadis dan menjadi dalil utama dalam masalah-masalah fikih, lil ahkam asy-syar'iyyah. Ahkam itu maksudnya hukum-hukum syar'i, hukum fikih maksudnya. Harartuhu tahriran balighan. Saya sudah seleksi dengan maksimal, artinya dipilihkan betul-betul yang paling penting. Ya. Liyasira man yahfazuhu baina aqranihi nadiran, agar orang yang menghafalnya ini bisa menjadi orang yang menonjol di antara teman-teman sebayanya. Wa yasta'ina bihi talibul mubtadi, orang yang mulai belajar bisa terbantu dengan hadis-hadis yang sudah dikumpulkan ini. Jadi para fuqaha itu muter-muternya di sekitar ini saja. Kan ini yang paling menjadi sorotan para fuqaha. Itu maksudnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab ini. Sama sekali tidak disebutkan, saya hanya menyebutkan yang sahih. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa kok ada? Karena memang para ulama menyebutkan hadis ini. Alasannya itu. Yang kedua, hadis dhaif itu tidak berarti tidak tangguh, bahasanya gitu. Memang tidak dipungkiri, akhir-akhir ini ada orang yang punya kecenderungan menyikapi hadis dhaif tidak seperti ulama-ulama salaf dalam menyikapi hadis dhaif. Kalau antum perhatikan, para ulama ketika mensyarah hadis, mensyarah sebuah kitab, itu yang dhaif juga disyarah. Yang dhaif juga disyarah. Karena apa? Boleh jadi dhaif ini masih sifatnya belum bil ijma' dhaif gitu loh. Menurut sebagian ulama dianggap dhaif. Tapi menurut ulama yang lain masih bisa diterima. Oleh karena itu tetap disyarah. Apalagi kalau itu masih bisa dikuatkan dengan dalil yang lain. Kita harus tahu namanya mendhaifkan sebuah hadis itu adalah medan ijtihad. Ada hadis yang memang disepakati dhaif secara sanad, tapi matannya diterima. Disepakati juga matannya itu hak. Jadi diterima bukan dilihat dari sanadnya, tapi dilihat dari matan. Ini cukup banyak. Cukup banyak. Contohnya hadis yang awal-awal kita bahas. Air itu suci selama warna atau bau atau rasanya tidak berubah dengan adanya benda najis. Hadisnya dhaif secara sanad. Tapi maknanya diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama. Ada beberapa hadis yang seperti itu. Nah, hadis ini sendiri kalau kita apa enggak ada hadis lain, ada. Makanya jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ada hadis dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau wudu itu basuh sampai mengenai lengan atasnya, hatta syara'a fil 'udud. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah kalau wudu sampai seperti itu, otomatis siku ini kena semua gitu. Artinya ini bisa menggantikan hadis itu. Kenapa kalau itu disebut? Ya karena para fuqaha menyebutkan ini. Dan tujuannya Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah menjelaskan ini loh, kalau antum ingin menghafal hadisnya fuqaha sehingga ketika kita mendapati kok mereka bilang begini ya, apa dalilnya? Itu dalilnya ada. Alasannya seperti itu. Dan juga karena tidak berarti yang dhaif itu kemudian tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tinggal apakah dia melahirkan suatu hukum yang sifatnya independen ataukah enggak? Kalau dia makna dari hadis yang dhaif ini melahirkan satu hukum yang baru yang tidak bisa disimpulkan dari hadis manapun, baru kita harus lebih hati-hati ketika ingin berdalil dengan hadis yang dhaif ini. Tapi kalau kita bisa menyimpulkan hukum yang sama dari hadis-hadis yang lain, berarti maknanya hak, enggak masalah. Dhaif cuman sanadnya. Jadi ulama-ulama salaf itu melihat dari dua sisi ini, tidak hanya dari sanadnya. Makanya Al-Tirmidzi, contohnya antum kalau baca Sunan Tirmidzi, kadang beliau mendhaifkan. Hadza haditsun gharib. Gharib itu isyarat bahwasanya itu hadis dhaif menurut beliau. Wal 'amalu 'alaihi. Tapi diamalkan oleh para ulama. Loh, aneh. Para ulama enggak ngerti hadis rupanya. Yang ngerti hadis kita. Enggak mungkin. Enggak mungkin itu terjadi. Kita enggak paham bagaimana menyikapi hadis ini. Wal 'amalu 'alaihi inda ba'dhi ahli al-'ilm. Tapi diamalkan oleh sebagian ulama. Ada yang bilang oleh jumhur ulama, ada yang dibilang oleh semua ulama. Walaupun itu dhaif. Jadi ini menunjukkan bahwa sikap para salaf terhadap hadis dhaif itu tidak selamanya kaku. Tinggal dalam bab apa dulu. Makanya kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ketika belajar tentang hadis dhaif, apakah bisa jadi dalil atau enggak, itu pasti akan disebutkan perbedaan ulama di situ. Ada bab-bab tertentu yang kita enggak bisa berdalil dengan hadis dhaif, seperti bab al-halal wal-haram. Harus hadisnya yang valid. Itu madhabnya kathir dari ulama. Imam Ahmad di antaranya, Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Kunna idha ji'na ila al-halali wal-haram tashaddadna. Kita kalau lagi membahas masalah halal-haram, kita strength. Syarat kita persempit. Jadi enggak semua hadis bisa kita jadikan hujjah. Wa idza ji'na ila fadha'ilil a'mal ila zuhud war raqa'iq tasahhalna. Jadi kalau kita membahas masalah fadha'ilil a'mal, fadilah-fadilah suatu amalan, kita agak kendor. Bahas masalah hadis-hadis yang sifatnya mengajarkan kesuhutan, ya, melunakkan hati kita, mengingatkan tentang jannah, tentang mal, tentang macam-macam, kita agak gampangan. Buktinya praktek mereka. Lihat kitab-kitab yang mereka tulis dalam bab Zuhud wa Raqa'ik. Antum mau petani yang sahih tok, mungkin separuh kebuang. Nah, kata Imam Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, enggak semuanya sahih. Makanya Syekh Al-Albani punya dua kitab, sahih wa dhaif Al-Adabul Mufrad. Ada sahihnya, ada dhaifnya. Hadis tentang sirah nabawiyah. Kalau kita mau terapkan, harus sahih semua. Banyak missing link di situ. Banyak rantai-rantai dari sejarah Nabi ini yang terputus. Karena enggak ada dalil yang sahih. Bahkan ujung-ujungnya semuanya nyampe ke Ibnu Ishaq. Ini imam. imam dalam masalah sirat Ibnu Ishaq. Indal muhaddithin mudallis. Saduqun yudallis. Al-Hafidz Ibnu Hajar akan menyimpulkan